Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya harus bersikap? Ibu saya sering berbuat tidak baik terhadap istri saya, baik perbuatan maupun ucapan. Pernah saya membicarakan hal ini pada ibu saya, namun ibu saya malah marah kepada saya dan berdalih dengan mengucapkan keutamaan seorang ibu. Kepada istri juga sudah saya nasihatkan untuk bersabar. Awal-awal istri bisa bersabar, namun lama-lama tidak tahan juga. Jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Nah, seorang laki-laki harus lebih mengutamakan ibunya. Seorang perempuan harus lebih mengutamakan suaminya. Dan itu adalah nassan dari Nabi SAW sehingga tidak bisa dibantah. Tetapi yang saya nasihatkan, hendaklah ketika engkau mementingkan ibumu, engkau bisa menjaga perasaan istrimu. Bagaimana caranya? Zurghibban tazdad hubban. Datangilah kadang-kadang akan menambah kecintaan. Artinya, rumah tangga sendiri, ibu di rumahnya sendiri. Sehingga ketemunya mungkin seminggu sekali, hari Jumat misalnya, membesarkan hari Jumat dengan makan bersama dengan ibunya, dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Amin.